serindu yang rindu kepadamu. Semua tak ada artinya bagiku, dan aku hanya menunggumu. Membawaku ke duniamu yang tak ada kata sendu, hanya satu yang aku mau, dan kau sudah tahu. Rancu tak menentu membawa nafasku yang lama membelenggu, dan hanya bisa menantimu. Membawaku ke duniamu yang tak ada kata sendu, hanya satu yang aku sendu, hanya satu.